sedihnya nan anje sering kaimpen ke asmara sono teh saya tungtungna dina getar angin dengan anje nuka gundam ke dina getar angin.